بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت الباب باب الشح قال حدثنا أبو نعيم berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di bawah bab asy-syuh telah lalu apa itu definisi daripada syuh yaitu derajat yang tertinggi daripada kebakhilan menahan apa yang ia miliki dengan senantiasa ia mencari dan mencari tanpa memikirkan halal maupun haram. Qala haddatsana Abu Nu'aim. Berkata Imam Al-Bukhari telah berkata kepada kami Abu Nu'aim wa huwa Fadl ibn Dukain. Qala haddatsana Al-A'mash. Telah berkata Abu Nu'aim telah berkata kepada kami Al-A'mash. Qala 'an Malik ibn Al-Harith. A'mash mengambil hadis ini dari Malik ibn Al-Harith wa huwa Sulami. Malik ibn Al-Harith As-Sulami disebutkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah di dalam kitabnya As-Siqat, artinya beliau termasuk jajaran perawi yang terpercaya menurut Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti rahimah. Qala an Abdullah bin Rabi'ah. Dari Abdullah bin Rabi'ah As-Sulami Al-Kufi. Beliau diperselisihkan oleh para a'immah, para a'immatul hadis tentang apakah beliau ini lahu suhba atau tidak. Nah, akan tetapi tidak ada yang berbicara tentang thiqah ataupun tidaknya. Artinya tidak ada yang berbicara apakah dia ada memiliki kesalahan ataupun tidak. Nah, maka secara umum bil jumlah beliau termasuk perawi yang terpercaya. Qala, beliau berkata, kunna julusan inda Abdillah. Satu ketika kata beliau kami sedang duduk di sisi Abdullah. Allah alam yang dimaksud dengan Abdullah di sini, namun secara umum beliau ini adalah seorang sahabat. Bisa dipastikan beliau adalah seorang sahabat dan zahir daripada hadis pada lafaz yang lain hadis ini datangnya dari Abdullah yaitu bin Mas'ud. Maka nampaknya Abdullah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala fadzakaru rajulan. Kemudian mereka yaitu teman-teman atau julasanya Abdullah bin Mas'ud, artinya orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang mengambil ilmu kepada beliau, mereka menyebutkan tentang seseorang. Fadzakaru min khuluqihi. Kemudian mereka pun menyebutkan tentang akhlaknya. Ya, orang yang disebutkan tadi. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata. Ya, tentunya Beliau sahabiyun jalil, ma yuridu illa khair, tidak menginginkan kecuali kebaikan. Naam. Dan apa yang keluar dari lisan beliau radhiyallahu an adalah kebaikan. Ya, imma mengingkari sebuah kemungkaran atau memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Ara'aitum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an tu'iduhu? Apakah kalian melihat atau apakah kalian berpandangan jika kalian memutus atau memotong kepalanya, itu orang yang mereka sebutkan tadi, apakah kalian bisa untuk mengembalikannya kembali? Kata Ibnu Mas'ud, qalu, mereka pun berkata, la, tidak wahai Abdullah. Qala fayaduhu, bagaimana dengan tangannya? Ketika kalian potong, apakah kalian bisa mengembalikannya? Qalu la, mereka pun berkata, tidak bisa wahai Abdullah. Qala farijluhu, bagaimana dengan kakinya? Kata Ibnu Mas'ud. Qalu, mereka pun berkata, la, tidak bisa. Maka Ibnu Mas'ud pun menyampaikan kepada mereka sebagai gambaran bagaimana manusia ini diciptakan, termasuk padanya akhlak yang ada pada diri mereka. Qala fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu hatta tughayyiru khalqahu. Hakikatnya kalian tidak bisa untuk merubah akhlak orang tersebut sampai kalian bisa merubah penciptaannya. Yaitu maksudnya penciptaannya bisa merubah kaki, tangan, kepala dan lain sebagainya. Inna nutfata latastaqirru fir rahimi. Sesungguhnya nutfah itu yaitu cairan yang kemudian darinya lahir seorang anak, ini akan berdiam di rahim sang ibu 40 lailah, sebanyak atau selama 40 malam. Thumma tanhadiru daman, kemudian dari nutfah tersebut dia akan menjadi darah. Thumma takunu alaqatan, kemudian dia akan menjadi alaqah. Thumma takunu mudghah, kemudian ia akan berubah menjadi mudghah. Alaqah yaitu segumpal darah yang akan mengarah menjadi daging. Kemudian mudghah yaitu dia adalah daging yang kecil, yang besarnya sebesar kunyahan manusia, disebut apa? Disebut mudghah. Thumma yab'athullah malakan, kemudian setelah itu Allah pun akan mengutus seorang malaikat. Fayaktubu rizqahu, kemudian Allah akan menuliskan rizkinya. Wa khuluqahu, dan juga Allah akan menuliskan bagaimana akhlaknya. Dan Allah akan menuliskan syaqiyan, yaitu akan menuliskan apa? Dia termasuk orang yang celaka au sa'idan, atau termasuk orang yang berbahagia. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini yang zahirnya datang dari Abdullah bin Mas'ud tentang bab yang beliau letakkan, yaitu bab syuh. Kaitannya atau segi munasabah kecocokan hadis ini dengan bab, bahwasanya di dalam hadis ini Ibnu Mas'ud berbicara tentang bagaimana Allah telah menetapkan akhlak manusia ketika mereka berada di rahim ibunya. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk daripada akhlak tersebut adalah akhlak yang baik dan juga akhlak yang jelek. Maka di antara akhlak yang tercela adalah syuh, sikap atau seseorang memiliki kepribadian pelit, bakhil yang luar biasa, bakhil yang ekstra. Maka ini pun termasuk menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hakikatnya Allah telah menetapkan semuanya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka inilah yang harus diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, yaitu beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan apa yang ditetapkan oleh Allah azza wa jal. Apapun yang terjadi pada diri manusia tidak lain dan tidak bukan telah tercatatkan di lauhil mahfud. Akan tetapi barakallahu fikum, tidak melarang kita untuk kita menyampaikan asbabil hidayah. Artinya ketika kita tahu itu semua menjadi catatan yang telah ditentukan oleh Allah, maka manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan sebab-sebab hidayah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, innaka latahdi ila siratil mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka yang dimaksud dengan hidayah dalam ayat ini adalah hidayah dilalat wal irsyad, yaitu memberikan penjelasan, memberikan ilmu kepada manusia. Karena sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi manusia, memotivasi hamba-hambanya untuk kita senantiasa berada di atas dakwah kepada Allah, menyeru kepada Islam, menyeru kepada kebenaran. Itu semua berdasarkan perintah Allah untuk kita berjalan di atas jalan hidayah. Dan yang dimaksud kita tidak bisa merubah akhlak orang tersebut adalah berupa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun taufik biadillah. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika berharap pamannya Abu Talib untuk menyatakan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang kelak aku akan berhujjah dengannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menegur nabinya, Allah pun menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, yaitu berupa hidayah at-taufiq, yang itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa'ala kulli hal, maka di dalam hadis yang mulia ini atau asar yang mulia ini terdapat sekian pelajaran yang kita ambil. Di antaranya adalah hendaklah seseorang untuk memilih julasa yang baik, untuk memilih dan memilah dengan siapa ia berteman, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah. Beliau tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang ingin mengambil ilmu, mengambil faedah, ingin saling bertawasi bil haq, saling bertawasi bis sabr. Begitu juga kita, begitu juga kita. Mereka para sahabat adalah qudwah bagi kita, adalah contoh bagi kita. Apa yang mereka lakukan adalah cerminan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ikhtiar julasa'us salihin ini adalah perkara yang diharapkan. Sebagaimana kita semua tahu dan sering kita diingatkan dari bahayanya julasa'us su, teman-teman duduk yang jelek, teman-teman duduk yang senantiasa mengajak kepada kita kepada kejelekan. Ketika ke arah kejelekan mereka pun bersemangat. Ketika kita ajak mereka untuk kebaikan, mereka bersikap malas, bersikap enggan dan lain sebagainya. Maka ketahuilah jika demikian keadaannya, teman-teman kita, mereka adalah julasa usu, orang-orang yang tidak pantas menjadi teman Anda. Ketika Anda memaksakan demikian, maka itu adalah pertemanan yang maktu' barakah, yang barokahnya akan terputus. Allah menyatakan al-akhilla yauma idzin ba'dukum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Mereka akan terpisah kecuali siapa-siapa yang berteman dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah, wal-bughdhu fillah, dan benci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita pada sekian hadisnya memperingatkan kita dari khuturat, bahayanya julasa usu, teman-teman yang jelek. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang akan berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah, periksalah dengan siapa salah seorang kalian berteman, karena kelak mereka akan dikumpulkan yang sama. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai, ketika orang yang ia senangi, ketika orang yang ia muliakan adalah ahli ma'asi wa dhunub, orang yang senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita, maka akan dikumpulkan kelak yaumul qiyamah bersama mereka. Ketika teman-teman kita adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya, selalu menjatuhkan saudaranya, selalu menyakiti saudaranya dengan ucapan demi ucapan, dengan kejelekan dari dirinya, maka kelak Anda akan dikumpulkan dengan mereka-mereka yang sejenis, dengan mereka-mereka yang Anda cintai. Nas'alullah as-salamu wa al-afiyah. Maka carilah teman yang baik. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mempermisalkan, demikian faedah daripada pertemanan dengan teman yang saleh. Mathalul jalisi saleh wa jalisi su, permisalan seseorang yang berteman dengan teman-teman yang saleh dan teman-teman yang jelek, kahamilil miski wa nafikhil kir, diibaratkan seseorang yang berteman dengan orang yang bawa minyak wangi dan juga orang yang sering atau pekerjaannya adalah pandai besi, membuat sesuatu yang dibuat bahan dasarnya dari besi dan api. Maka yang pertama kata Nabi SAW, imma orang ini akan memberikan kepadamu minyak tersebut, atau imma antabta' minhu, engkau akan membeli darinya, wa imma antajida minhu rihan tayyibah, atau engkau akan mendapatkan wangi yang semerbak. Adapun yang kedua, imma dia akan membakar pakaianmu, atau imma yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antajida minhu rihan matinah, engkau akan mendapati darinya bau yang tidak nyaman. Maka rugi, intinya Nabi SAW menggambarkan kepada kita kerugian mereka yang berteman dengan teman-teman yang jelek. Dan ini fi'lan ya, terjadi yang demikian. Maka yang dicium oleh masyarakat ketika antum berteman dengan teman-teman yang jelek adalah temanmu yang jelek. Tidak akan memandang Anda adalah orang yang baik, Anda adalah santri dari Ibnu Umar atau dari pondok-pondok yang lain. Ketika Anda berteman dengan orang yang hobinya minum minuman keras, maka itulah yang akan dibaca oleh masyarakat dan akan membuat malu keluarga, orang tua, kerabat dekat, dan akan membuat malu tempat yang Anda belajar padanya. Oh, ternyata fulan dididik demikian adanya. Maka dengan itu Anda, antum ayyuhat talabah, akan menzalimi banyak pihak. Antum menzalimi ibu, menzalimi bapak, menzalimi kerabat, menzalimi pondok. Karena pondok sekali-kali tidak pernah mengajarkan kepada antum semua untuk berteman dengan orang yang menyimpang, berteman dengan orang yang ahli dalam minum-minuman keras, berteman dengan orang yang senantiasa berzina. Ya, hati-hati. Sekian kezaliman yang akan antum lakukan kepada mereka. Fadzulmu dzulumat yaumul qiyamah. Dan kezaliman itu kelak akan menjadi kegelapan yaumul qiyamah. Intabihu, jangan dianggap ringan perkaranya. Antum berteman dengan orang yang jelek tadi, ya, jangan dianggap ringan. Kemudian di dalam hadis ini atau di dalam asar ini terdapat tidak setiap apa yang disebutkan tentang manusia itu tercela. Maka mereka, para tabi'in atau para sahabat, mereka saling ingat-mengingatkan tentang Fulan dan Alan, karena mereka adalah orang yang paling tahu bahwasannya agama ini adalah din. Maka lihatlah kepada siapa mereka mengambil ilmu, kepada siapa kita mengambil qala Allah, mengambil qala Rasul. Oleh karenanya ketika mulai bermunculan ahlul dhalal yang sebabnya karena kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari kalangan orang-orang kafir, itulah yang banyak merusak kaum muslimin di kala itu. Ketika demikian keadaannya, maka para sahabat pun bertanya. Mereka pun memilah dan memilih. Oleh karenanya dikatakan sammulana rijalukum, sebutkan kepada kami siapa orang-orang kalian. Ketika disebutkan Fulan bin Fulan dan diketahui orang tersebut memiliki fikrah khawarij atau memiliki pemahaman yang menyimpang, maka mereka pun berlepas diri dari orang tersebut. Artinya tidak setiap yang disebutkan tentang manusia itu tercela. Namun sekali lagi, yang perlu kita ketahui hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Illa kecuali mimbab al-jarh wa ta'dil. Dalam kita menjelaskan bahwasanya Fulan ini hamilid din, membawa agama, maka harus bersih dari apa? Dari khawarim al-muru'ah, dari perkara yang mencoreng harga diri mereka, perkara yang mencoreng akhlak mereka, maka harus bersih. Maka disebutkanlah Fulan adalah orang yang baik, Fulan adalah mereka penghafal hadis, Fulan adalah terpercaya dan lain sebagainya. Wa illa hukum asalnya adalah haram. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bagaimana hukum seseorang berbicara tentang saudaranya dengan saudaranya tidak mengetahui. Sesungguhnya darah kalian, kata Nabi SAW, begitu juga harta kalian dan harga diri kalian, alaikum haram, atas kalian haram satu dengan yang lainnya. Tidak boleh dicucurkan, tidak boleh bagi kita untuk mencelanya di hadapan saudaranya yang lain. Karena yang demikian ini adalah ghibah, yang demikian ini adalah namimah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita perkara tersebut. Kemudian di dalam asar ini terdapat gambaran teman yang baik. Terdapat gambaran teman yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau pun ketika disebutkan Fulan bin Alan tentang akhlaknya, beliau pun memberikan faedah kepada saudara-saudaranya. Demikian hakikatnya seorang teman. Mereka akan memberikan kepada teman yang lain perkara yang bermanfaat baginya. Ketika dia tahu ini adalah tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, dia akan mengajak saudaranya. Ketika ia tahu ini adalah perkara yang jelek, perkara yang tidak seharusnya seorang muslim melakukannya, seorang yang beriman melaksanakan perbuatan tersebut, maka teman yang baik adalah orang yang pertama kali untuk mengingatkan saudaranya. Inilah gambaran teman yang baik. Maka mereka mir'atu akhi, kata Nabi SAW, cermin bagi saudaranya. Maka ketika kita bercermin, tentunya kita akan melihat sesuatu yang pantas bagi kita dan sesuatu yang tidak pantas. Hakadza al-jalisi salih, demikian teman yang baik, dia akan menjadi cermin bagi kita. Ada kotoran di rambutnya, dibersihkan. Ada mungkin afan, mungkin kotoran burung yang nempel di rambutnya, dia akan bersihkan. Ini urusan dunia. Maka urusan akhirat mimbabi aula, lebih utama lagi untuk kita ingatkan dia, untuk kita senantiasa menasehati dia. Ini adalah hakikat teman yang baik, bukan hanya sekedar ngerundem ya. Karena sebagian orang, nas'alullah salamat al-afiyah, ketika melihat saudaranya terjerumus pada sebuah kejelekan, yang bisa ia lakukan adalah ngerundem di belakang. Tahu ngerundem ya? Berbicara di belakang tanpa saudaranya tahu, dia tidak memperbaiki dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, sebagian kita malah menyebarluaskan sesuatu yang jelek tersebut. Dalam rangka apa? Ya. Dalam rangka apa? Tidak ada yang lain kecuali ini adalah namimah dan ghibah. Bukan itu ketika Anda menginginkan kebaikan terhadap saudara Anda. Ya. Fa'ala kulli hal. Begitu juga di dalam atsar ini terdapat isyarat bahwasannya manusia tidak bisa memberikan hidayatu taufik kepada saudaranya kecuali hidayah dilalah wal irsyad saja, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat bahwasanya manusia ini ada batasnya di dalam segala hal. Terkadang manusia menginginkan kebaikan, ternyata hakikatnya dia mendapatkan kejelekan. Terkadang ia ingin mengingatkan saudaranya, namun karena salahnya langkah ia, maka dia pun menjadi ghibah dan namimah terhadap saudaranya. Maka kita diharap menjadi orang yang cerdas. Ya, kapan kita berbicara, kapan kita harus diam. Dan sekali lagi, tidak akan menyesal orang yang diam, dan lebih banyak penyesalan mereka-mereka yang banyak bicara. Nas'alullah assalamu wa ta'afiyah. Kemudian di dalam azhar ini terdapat berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat yang lain, karena pada riwayat ini mauquf, akan tetapi pada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya akhlak manusia ini ada pada dirinya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan akhlak itu ada dua. Akhlak ini ada dua. Yang pertama, akhlak itu didapat karena Allah yang memberikannya, menempel dalam dirinya. Kemudian yang kedua, akhlak tersebut ia berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Taba' dan tatabbu'. Taba' ada pada dirinya, dan tatabbu' adalah dia berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut. Yang pertama at-taba', Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Asyaj, "Inna fika la khuslatain." Sesungguhnya pada dirimu wahai Asyaj ada dua perkara, yuhibbuhumallahu wa rasulah, dicintai Allah dan rasulnya. Ya. Yaitu al-hilm wal ana, yaitu akhlak yang baik, yaitu hilm, yaitu mempunyai akal yang rasikh, dan juga ana, kehati-hatian. Ini ada pada pada Asyaj bin Abdi Qais. Yang kedua yaitu tatabbu. Dalam sekian hadis Nabi SAW memotivasi kita. Ya, akmalul mu'minina imanan. Ya, orang yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqa. Mereka yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Dalam sekian hadis Nabi kita SAW memotivasi kita untuk berakhlak mulia. Ini adalah dalil ya, apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya yang namanya akhlak itu juga dicari. Seseorang tidak diam saja ketika dia tahu pada dirinya terdapat sifat yang jelek. Naam, dirinya terdapat sifat yang jelek. Sifat yang jelek ini banyak, termasuk dia merasa lebih unggul daripada yang lain, termasuk dia merasa dia yang paling pinter daripada yang lain, termasuk dia merasa dia adalah orang yang paling jago daripada yang lain, termasuk dia memiliki lisan yang tajam terhadap saudaranya. Ini semua adalah akhlak yang jelek. Dan seterusnya, dari perkara-perkara yang menyelisih syariat, itulah akhlak yang jelek. Naam, itulah akhlak yang jelek. Maka ketika dia tahu, maka dia berusaha untuk memperbaiki, mencari yang baik, berusaha untuk merendahkan dirinya, membuang seluruh sebab yang menyebabkan kita merasa dianggap orang yang paling pintar. Kita dianggap sebagai orang yang paling tinggi. Kita dianggap sebagai orang yang paling dermawan, orang yang paling bisa untuk mengatur dan lain sebagainya. Maka kita menghindar seluruh sebab-sebab yang akan membuat kita demikian adanya. Fa'ala kulli hal. Begitu juga di dalam asar ini terdapat bahwasannya segala sesuatu itu telah tertuliskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang dilakukan oleh manusia secara zahir ini terkadang tidak sesuai dengan batinnya. Tidak sesuai dengan batinnya. Di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, innar rajula la ya'mal bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang akan beramal dengan amalan penduduk surga, hatta yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira', sampai tiba pada saatnya antara dirinya dengan surga satu hasta. Faya'mal bi'amali ahli nar, kemudian ia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, faidkhulaha, maka dia pun akan memasukinya. Dan sebaliknya, innar rajul, sesungguhnya seseorang, la ya'mal bi'amali ahli nar, seseorang yang zahirnya adalah ahli maksiat, nampak dia di hadapan manusia peminum, pemabuk, ahli zina, pencuri dan lain sebagainya, pemakan riba, zahir ya, hatta yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira, sampai satu ketika antara dirinya dengan neraka tersebut sahasta, fayasbiku alaihi kitabuh, maka didahului oleh tulisan amalnya. Faya'mal bi'amali ahli jannah faidkhulaha, kemudian ia beramal dengan amalan penduduk surga, maka ia pun akan memasukinya. Maka kata Nabi SAW, fakullun muyassar lima khuliqalah, semua akan dimudahkan oleh Allah. Maka kita diminta untuk beramal, mencari sesuatu yang baik, maka kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Fa'ala kulli hal. Selanjutnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab husnil khuluq idza faqihu. Bab, kata beliau, akhlak yang baik ketika mereka itu memahami betul. Artinya apa? Di sini beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak hanya menyampaikan bahwasanya manusia ini harus berakhlak, berakhlak dan berakhlak. Maka hakikat dan inti daripada akhlak yang baik itu ketika mereka memahami hakikat daripada akhlak yang mulia. Akhlak adalah qaul Allah. Akhlak adalah qaul Rasul. Maka seseorang tidak boleh berlepas dari dua hal tersebut. Tidak ada artinya seseorang bertutur kata yang baik kepada manusia. Tidak ada artinya seseorang membantu orang lain. Tidak ada artinya seseorang memberikan makanan kepada yang lainnya. Akan tetapi dia menyekutukan Allah. Bukan termasuk akhlak yang baik ketika dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak ini barakallahu fikum adalah akhlak kita kepada Allah dengan kita mentaati Allah, bertakwa, beriman kepada Allah dengan seluruh apa yang Allah perintahkan, dengan seluruh apa yang Allah larang. Begitu juga apa yang dibawa Nabi SAW dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Maka itulah akhlak yang baik kepada Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu akhlak kita kepada Bani Adam, kepada orang yang beriman secara khusus. Kita membangun akidah kita, pertemanan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Senantiasa berada di depan ketika mereka membutuhkan, dengan ilaqah dan hubungan yang khusus pula, di atas keimanan, di atas akidah yang betul-betul dalam. Begitu juga kepada keumuman kaum muslimi, dengan kita bertutur kata yang baik, dengan tidak menzalimi mereka dan seterusnya. Naam. Maka tidak ada artinya ketika manusia takhalli dari kitab was sunnah, tidak ada kebaikan pada dirinya. Walaupun dia sebaik-baik manusia menurut manusia yang lain. Naam. Maka pada bab ini beliau ingin menjelaskan demikian. Hakikat daripada husnul khuluq adalah ketika mereka faham bahwasanya akhlak yang hakiki adalah tamassuk bi kitabillah dan tamassuk bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keimanan yang jujur. Qala haddatsana Ali bin Abdullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dikenal dengan Ali, ya, sering kita lewati nama beliau. Qala haddatsana Al-Fudhail ibn Sulaiman An-Numairi. Ali ibn Al-Madini beliau telah berkata kepada kami Fudhail bin Sulaiman An-Numairi Al-Basri, Abu Sulaiman. Ya, Al-Imam Ibn Hibban meletakkan beliau sebagai jajaran perawi yang terpercaya. Akan tetapi sebagian a'immah menganggap beliau adalah lemah, termasuk di antara mereka Al-Imam Yahya Ibn Ma'in rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya Al-Fudhail Ibn Sulaiman laisa bithiqah, tidak terpercaya. Ya, pada sekian nukta para a'immah berbicara tentang beliau. Namun Ibn Hibban menganggap beliau terpercaya. Mengapa beliau Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini pada bab ini? Karena pada riwayat-riwayat yang lain mengangkat. Nah, pada riwayat-riwayat yang lain mengangkat derajat hadis ini. Qala an Salih bin Khawat bin Salih bin Khawat bin Jubair. Al-Fudhail mengambil hadis ini dari Salih bin Khawat bin Salih bin Khawat bin Jubair. Naam. Salih bin Khawat bin Salih bin Khawad bin Jubair al-Ansari al-Madini. Al-Madani, naam al-Madani. Beliau pun juga terpercaya, diterima hadisnya. Qala Muhammad bin Yahya bin Hibban. Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban bin Munqadh bin Amr bin Malik al-Ansari. Muhammad bin Yahya bin Hibban bin Munqadh bin Amr bin Malik al-Ansari. Beliau pun tidak ada pembicaraan dari para a'immah. Ya, hukum asalnya beliau diambil hadisnya dan tidak ada celaan. Naam. Tidak ada celaan. Beliau wafat pada tahun 121 Hijriah. Naam. Qala an Abi Salih. An Abi Hurairah. Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Siapa di sini Abu Salih? Aman yujib. Hah? Siapa di sini Abu Salih? Sering sekali kita lewati Abu Salih, Abu Salih sahib Abu Hurairah, temannya Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hah? Siapa yang bisa menjawab? Jamil. Abu Salih. Adnan. Anas. Zakwan As-Samman. Naam. Zakwan As-Samman. Qala an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'im bil lail." Sesungguhnya seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan karena baiknya akhlaknya derajat seseorang yang sedang melakukan qiyamul lail. Yang sedang melakukan qiyamul lail. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-sha'im al-qa'im. Ya, as-sha'im al-qa'im, orang yang puasa di siang hari dan salat di malam harinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-qa'im bil lail adh-dhami' bin nahar. Mereka yang sedang melaksanakan sholat di malam hari, yaitu dengan sholat tahajud, serta haus ia di siang harinya karena berpuasa di waktu tersebut. Ala kulli hal, di sini al-imam al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang berakhlak mulia adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ia mendapatkan derajat yang tinggi dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini darajah as-sha'im wal qa'im, karena dua ibadah tersebut membutuhkan ijtihad yang luar biasa. Ya, di siang hari dia berpuasa, luar biasa. Sebagian dari kita ketika ditanya, mengapa kok tidak berpuasa? Afwan, saya tidak mampu karena pekerjaannya berat atau yang lain sebagainya. Kenapa kok tidak qiyamul lail? Ngantuk luar biasa. Artinya butuh ijtihad, butuh juhud yang luar biasa. Maka Nabi SAW pun samakan dengan orang yang berakhlak yang mulia, secara khusus akhlak yang sifatnya tatabbu', akhlak yang ia cari. Dia berusaha untuk menahan diri, dia berusaha untuk tidak menzalimi saudaranya, dia berusaha untuk menahan lisannya dan lain sebagainya. Maka ini adalah perkara yang berat. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar ia dengan balasan yang besar pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. sisa daripada pembahasan akan kami lanjutkan kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Selepas azan kita akan dengarkan setoran hadis. Tafadhol azan dulu. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang mau menyetorkan hadis tafadhalu berdiri. Tafadhalu. Baik, dimulai dari Jibril. Tafadhal. Bismillah. Fi qalbi abdin. Naam. Tafadhal. Izin. Jazakallah khair. Haddatsana Musaddad. ودخان جهنم بارك الله فيك تفضل Barakallahu fiik. Fadhal Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala babu syuh. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana an Suhail bin Abi Salih an Yazid an Safwan bin Abi Yazid an al-Qa'qa bin al-Lajlaj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamu ghubar fi sabilillah adkhalu jahannam fi jawfi amrin abada wa la yajidu syukru wal iman fi qalbi amrin abada fi qalbi amrin abada barakallahu fik tafadhal yang terakhir An Suhail Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Untuk pertemuan yang akan datang, kami ingin perwakilan satu-satu dari pratahfidz, siapa yang mau nyetor angkat tangan. Angkat tangan, kalau enggak angkat tangan ditunjuk nanti. Enggak apa-apa, jangan takut. Jangan takut salah. Karena tidak ada hukuman. Jangan takut salah. Ayo pratafid. Satu. Thayyib, siapa namanya? Hah? Mulki, insyaallah Mulki. Dari kelas 1. Siapa yang siap? Kalau enggak ada ditunjuk. Dari kelas 1. Siapa namanya? Lukman. Hah? Umar. Thayyib, kelas 1 Umar. Thayyib, kelas 2. Siapa yang siap? Yazid sudah hari ini, yang lain. Kelas 2. Angkat tangan Anas. Naam, jazakallahu khair. Anas kelas 2. Kelas 3. Kelas 3 Adnan. Naam. Dari Aliyah. Yang hari ini sudah tidak usah. Aliyah. Thayyib, Midi, ya. Hah? Siapa? Langit tidak pernah. Taib, langit insya Allah yang akan datang. Karena sudah cukup banyak. Dan mungkin di Banat juga begitu. Harapannya mungkin diatur sama ustazah-ustazahnya dan juga musyrifahnya untuk bisa menyetorkan hadis. Untuk bisa menyetorkan hadis. Sehingga ada perhatian terhadap pelajaran. Ini besar harapan kita karena kita di sini tidak berhadapan langsung dengan Banat, maka harapannya bisa dibantu. Naam, bisa dibantu oleh musyrifat dan juga ustazah-ustazah yang ada di Banat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.